وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ndaw ya khana Abdullah Pak Muhsin, ma huwa al-hal lughatan wa istilahan? Min khairin aw syarrin wa istilahan? Minhuma, apalagi menjelaskan keadaan fa'il, maf'ul atau fa'il dan maf'ul, juga keadaan apa lagi? Apa nomer? Korehan? Shibuha apa? Majrul bir harf. Bukan jar majrur, al majrul bil harf. Majrur bil idhafah. Kadzalika min al khabar. Nah, menjelaskan keadaan khabar. Baik. Mustamir. Qala al muallif rahimahullah wa la yakunu al halu illa nakiratan. Hal itu berupa nakirah. Hukum asalnya hal itu apa? Berupa nakirah. Hukum asalnya hal itu nakirah. Fa in waqa'a bi lafdhil ma'rifati uwila bi nakiratin. Kalau terjadi hal dengan lafad ma'rifat, maka ditakwil ke nakirah. Nahu, ja'a Zaidun wahdahu. Telah datang Zaid sendirian, dalam keadaan sendirian. Naam, man taib wahdahu, atau Zaidun dulu dibaca rafa' sebagai apa ya, Fana? Abdurrahman? Fa'il, wahdahu, rafa' nasab jar. Nasab sebagai la, sebagai hal di sini. Ma'rifat atau nakirah wahdahu? Nah, kenapa ma'rifat? Kenapa wahdahu ma'rifat? Isim ma'rifat itu apa saja? Domir, apalagi al-alam, terus apa? Isim isyarah, isim mausul, mu'arraf bil-adah, mudhaf kepada salah satu isim yang ma'rifat. Wahdahu ini ma'rifat, masuk yang mana? Masuk pada yang mudhaf kepada ma'rifat, yaitu diidhafahkan kepada dhamir. Wahda sendiri nakirah, tapi dia menjadi ma'rifat karena diidhafahkan kepada dhamir. Wahdahu. Nah, ketika hal datang dalam bentuk ma'rifat, maka ditakwilnya ke nakirah, yaitu munfaridan, sendirian. Nah, jadi hukum asalnya hal itu nakirah. Kalau datang dalam bentuk ma'rifat, maka ditakwil ke nakirah. Qala syariqaulu wa la yakunul halu illa nakiratan ay li annal ghaliba ta'rifu sahibiha. Falau urifat latuwuhima annaha na'tun inda nasbi sahibiha au khafa'il i'rabi. Kenapa hal itu nakirah? Karena al-ghalib yang mayoritas sahibul halnya itu ma'rifat. Ya. Ta'rifu sahibiha maksudnya sahibul halnya itu ma'rifat. Perhatikan, sahibul halnya ma'rifat. Kalau seandainya urifat, yaitu menaibul fa'ilnya urifat, kembali ke domir mustatirnya, kembali ke kemana? Babdillah. Naibul fa'ilnya urifat. Sahibul hal mudzakkar. Kembali ke hal. Kalau seandainya halnya itu ma'rifat, perhatikan, saya ulangi, hal itu kebanyakan hukum asalnya nakirah. Kenapa alasannya? Karena kebanyakan sahibul hal itu ma'rifat. Kalau seandainya hal itu ma'rifat juga, niscaya apa? Akan terjadi tuhim, akan terjadi kesamaran. Bahwasanya hal itu na'at. Kapan? Ketika sahibul halnya nasob. Atau ketika tersamar i'rabnya. Ini harokat-harokat muqaddarah. Difahami ya? Alasannya kenapa hal itu nakirah. Falau qila masalan. Jadi akan tersamar kalau apa? Nasob atau i'rabnya, tanda i'rabnya itu muqaddarah. Contohnya, yang nasab. Ra'aitu Zaidan ar-raqiba. Maka, seperti ini kan, Zaidan ma'rifat. Ar-raqiba ma'rifat. Maka akan tersamar antara na'at dan hal. Nah, beda dengan kalau nakirah. Ra'aitu Zaidan raqiban. Saya melihat Zaid dalam keadaan berkendaraan. Nah, difahami ya. Kalau rofa tidak ada masalah. Misalkan ja'a Zaidun ar-raqiba. Nasab dia. Jadi yang jadi masalah tadi ketika nasab atau ketika apa? Harokatnya, i'rabnya itu khafa, ini tersamar, harokatnya muqaddarah. Ra'aitu Zaidan ar-raqiba. Tersamar antara raqiba ini sebagai hal atau na'at bagi Zaidan. Karena sama-sama ma'rifat. Ketika didatangkan nakirah ra'aitu Zaidan raqiban, maka hilang kesamaran itu. Raqiban jelas. Dia sebagai apa? Hal. Au ja'a Zaidun al-fata. Al-fata. Di sini apa? Terjadi kesamaran. Ya ma'rifat juga. Naam. Bisa menjadi hal atau na'at bagi Zaidan. La tuwhima anna kullan min ar-raqiba wal fata na'tun li Zaidin. Akan tersamar bahwasanya masing-masing dari kata ar-raqib dan al-fata menjadi na'at bagi kata Zaid. Nah, difahami insyaallah. Wa qawlu uwila bi nakiratin ay mukhafadatan ala mastaqarra lil hali min luzumi tankiri. Ketika ada hal ma'rifat, maka ditakwil kepada nakirah. Yaitu dalam rangka menjaga atas apa yang telah tetap bahwasanya hal itu senantiasa nakirah. Nah, kenapa kalau ada ma'rifat ditakwil ke nakirah? Karena untuk menjaga. Sudah mustaqir, sudah menjadi ketetapan, hal itu nakirah. Fawahdahu misalil musannifi halun min zaidun. Maka lafad wahdahu. Dalam contoh musannif, ja'a Zaidun wahdahu, hal dari kata Zaid, sahibul halnya Zaid, fa'il. Wahuwa mu'arrafun bil-idhafati ila dhamiri. Dia, yaitu wahdahu, demir huwa kembali ke wahdahu. Wahdahu ini dimakrifatkan dengan sebab idhafah kepada dhamir. Wahda nakirah, haknya dhamir makrifat. Menjadi wahdahu, mendapatkan ma'rifat dengan sebab idhofah kepada dhamir. Nah. Fayu'awwalu binakiratin wahiyya munfaridan. Maka ditakwilkan nakirah, yaitu munfaridan. Kama qala al-musannifu. Wa misluhu qawluhum. Yang semisalnya ucapan mereka Arab. Ja'ul jamma'al ghafira. Mereka datang semuanya. Seluruhnya. Ya. Ay jami'an. Al-jama'a al-ghafir. Al-jama'a. Nah. Dibaca rofak nasab jar ya ahun Aba Sofia. Nasab sebagai. Hal. Ma'rifat atau nakirah. Al-jama'a. Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Kenapa ma'rifat kok bingung? Ada alif lam ya. Pertanyaan. Apa yang di benak antum kok mesti berpikir keras? Al-jama' ma'rifat. Ada alif lamnya. Ay jami'an. Si ta'wilnya kena kira jadi jami'an. Wa qawluhum udkhulul awwala fal awwala. Masuklah kalian yang pertama lalu yang berikutnya. Maksudnya apa? Ai mutarattibina. Masuklah kalian berurutan. Nah, al-awwala di sini rafa' nasab atau jar ya fanaba Luqman. Kok masih bingung? Fathah harakatnya. Nasab sebagai apa? Hal. Kenapa dia hal ma'rifat? Ditakwil ke nakirah. Jadi mutarattibin. Wa nahwuhuma. Dan yang semisal keduanya. Baik. Hukum berikutnya. Yang pertama hukumnya apa itu? Hal nakirah. Kalau ma'rifat, datang ma'rifat, ditakwil ke nakirah. Sekarang yang kedua. Wal ghalibu kaunuhu mushtaqan. Kebanyakan, mayoritasnya, hal itu mushtaq. Mushtaq itu pecahan dari masdar. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Waqad yaqa'u jamidan. Kadang-kadang hal datang dalam bentuk jamid. Jamid lawan dari mushtaq. Ya, bukan pecahan. Mu'awwalan bimushtaqin. Dita'wil dengan isim mushtaq. Nah, contohnya badatil jariyatu qamaron. Budak perempuan itu tampak seperti bulan. Saya di sini mana? Qamaron ya. Apa Isa? Rafa' nasab jar. Nasab sebagai apa? Hal. Jamid atau mustaq? Jamid. Jamid. Tidak ada pecahan dari fi'il qamara yakmur, enggak ada. Ya. Naam. Difahami ya, jamid dan mustaq. Jamid itu yang tidak ada pecahannya, seperti apa lagi? Shams. Asad, singa. Nah, singa enggak ada pecahan dari kata yang lain. Baik. Maka kalau ada yang seperti ini, ditakwil ke mustaq ai mudhi'atan, yakni bercahaya. Kalau mudhi'atan ini dari fi'il apa? Adha'a yudhi'u. Bersinar. Nah. Contoh yang lainnya. Wabi'tuhu yadan biyadin. Aku menjualnya tangan dengan tangan. Yadan dibaca rofak nasab atau jar ya akhwana. Wa Luqman. Sebagai apa? Hal. Jamid atau mushtaq? Jamid. Nah. Yadan tidak ada fi'ilnya. Ai mutaqabidaini. Tangan dengan tangan maksudnya kontan. Ini taqabud saling memegang. Ini kontan bahasa kita ya. Udkhulu rajulan rajulan. Masuklah kalian satu-satu. Satu orang satu orang. Rajulan dibaca nasab sebagai apa ya Pak Usman? Sebagai apa? Hal. Jamid atau mushtaq? Jamin. Nah, ai mutarattibin ditakwil kepada isim fa'il mutarattibin. Nah, mustaq. Qala syari qawlu wal ghalibu kaunuhu mustaqan ila akhiri ai al aktsaru fil hali ay yakuna mustaqan. Ai wasfan ma'khudan min masdarin. Kebanyakan dari hal dia itu mustaq. Ini mustaq adalah sifat yang diambil dari masdar. Bisa berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Ja'a Zaidun dhahikan contohnya. Telah datang si Zaid sambil tertawa. Mana halnya? Halnya dhahikan. Dhahikan. Nah. Fa dhahikan halun wa huwa wasfun mushtaqqun min masdarin wa huwa dhahiku. Dhahikan ini adalah hal dan dia adalah sifat isim fa'il mushtaq dari masdarnya yaitu ad-dhahik. Wa qis 'alaihi baqiyatal amsilati. Silakan kamu kiaskan contoh-contoh yang lain yang tersisa. Wa innama kana al-aktsaru fiha al-istiqaqa. Kenapa dibaca nasab istiqaqa ya akhana? Sebagai khobar kana. Hanya saja kebanyakan pada hal itu adalah mushtaq li'annaha sifatun li sahibiha fil makna. Karena hal itu adalah sifat bagi sahibul hal secara makna. Wa sifatu la takunu illa mushtaqqatan. Sedangkan sifat tidaklah dia kecuali berupa mushtaq. Wa qad yaqau jamidan muawwalan bi mushtaqin. Kadang-kadang hal itu datang dalam bentuk jamid ditakwil kepada isim mushtaq. Perhatikan, hal itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Maka kadang sahibuha pakai dhamir ha. Kemudian di sini waqad yaqau pakai ya, bukan pakai ta. Tetap kembali ke hal. Kadang-kadang hal itu jamid muawwal bi mushtaq. Wa yakthuru dzalika fi thalathi masaila. Dan banyak itu terjadi pada tiga masalah. Dalika kembali kemana ya Pak Numer? Wayak suruh dalika. Dalika. Nah. Wayak suruh dalika yaitu hal datang dalam bentuk jamid. Hal itu banyak. Hal itu adalah kembali apa? Hal dalam datang dalam bentuk jamid pada tiga masalah. Musannif telah mengisyaratkan dengannya kepadanya dengan contoh-contoh. Dengan tiga contoh itu, beliau inginkan bahwasanya ada isyarat hal itu jamid dalam permasalahan tersebut. Al-mas'alatul ula antadullal halu ala tashbihin. Masalah yang pertama, hal menunjukkan atas penyerupaan. Maka datang dalam bentuk apa? Jamid. Contohnya, badatil jariyatu qamaran. Nah. Fa qamaran halun minal jariyah wa huwa jamidun muawwalun bi mushtaqin ay mudhi'atan. Nah. Contoh yang lainnya misalkan apa? Ja'a Zaidun asadan, misalkan. Atsaniyatu antadulla ala mufa'alatin minal janibain. Tempat yang kedua dari hal yang datang dalam bentuk jamid adalah ketika hal itu menunjukkan saling mufa'alah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Saling melakukan perbuatan dari dua sisi. Contohnya al-burru bi'tuhu Zaidan yadan biyadin. Gandum itu aku menjualnya kepada Zaid kontan. Yadan biyadin. Yadan halun minal fa'il wal maf'ul. Yadan di sini hal dari fa'il dan maf'ul. Biyadin bayanun. Sedangkan biyadin itu penjelasan. Wa fil ma'nal mufa'alati. Pada lafaz ini terdapat makna saling. Mutaqabidaini. Saling apa? Menggenggam. Si penjual menggenggam apa uangnya, kemudian si pembeli memegang gantungnya. Ini kontan. Yadan biyadan, ini mutaqabidain. Tempat yang ketiga, asalisu antadulla ala tartibin. Menunjukkan atas urutan. Nahu udkhulu rajulan rajulan. Masuklah kalian seorang dan demi seorang. Ini berurutan. Rajulan rajulan hal min al fa'il. Wahwa jamidun muawwalun bimushtaq ay mutarattibin. Nah. Rojulan itu adalah hal dari fa'il dan dia isim jamid ditawil ke mustaq, maknanya mutarattibin, berurutan. Tanbihun uktulifa fi nasbil juz'i tsani min hadzal misali wa nahwihi. Diperselisihkan tentang nasabnya bagian kedua dari contoh ini dan yang semisalnya. Contoh ini yang mana? Raihan. Yang mana? Apa satu? Juz utani, bukan itu. Diperselisihkan tentang nasabnya bagian kedua dari contoh ini dan yang semisalnya. Udkhulu rajulan rajulan. Ini yang diperselisihkan. Rajulan yang pertama jelas. Nah, rajulan yang kedua ini diperselisihkan. Paham ya? Juz utani itu maksudnya rajulan yang kedua itu. Wal muhtaru anna kullan minhuma mansubun bil amil. Yang pendapat yang dipilih, al muhtar, isim maf'ul dari apa? Ikhtara yakhtaru ikhtiyaran muhtarun. Muhtarun. Isim fa'il dan isim maf'ulnya sama ini, muhtar. Bisa orang yang memilih atau yang dipilih. Tapi konteks di sini maknanya yang dipilih, isim maf'ul. Ya. Wal muhtaru, pendapat yang dipilih, anna kullan minhuma mansubun bil amili, masing-masing dari keduanya itu mansub dengan amil. Li anna majmu'ahuma huwal halu, karena kumpulan dari dua kata itu adalah hal. Rajulan rajulan takwilnya apa? Mutarattibin. Jadi bukan taukid. Rajulan rajulan itu, rajulan yang pertama dan kedua tetap hal. Fa'inal haliyata mustafadatun minhuma la min ahadihima. Karena sungguhnya haliyahnya, hal itu diambil faedah dari keduanya, bukan dari salah satu dari keduanya tadi. Nah, barakallahu fikum, ini dua hukum hal yang kita bisa pelajari pada pertemuan malam ini. Apa tadi dua hukum itu ya, Khana? Abdurrahman? Yang pertama apa? Hal harus nakirah. Yang kedua, mustaq. Kalau datang hal dalam bentuk ma'rifat, apa yang dilakukan ya, Pak Abdurrahman? Ditakwil ke? Ditakwil ke apa? Ditakwil ke nakirah. Nah. Kalau datang hal dalam bentuk jamid, indah ya, Pak Abdillah? Dita'wil kepada mustaq. Nah, tempat-tempat yang seringnya hal datang dalam bentuk jamid. Ya, Afana Abba Sofiyah. Hal datangnya dalam bentuk jamid, bukan mustaq. Ada berapa tempat tadi? Yang pertama. Hal menunjukkan tasbih, penyerupaan. Tasbih, ini bukan tasbih. Kalau tasbih apa? Tasbih. Dalam bahasa kita tasbih, tasbih. Nah, tasbih, penyerupaan. Yang kedua, menunjukkan saling dari dua sisi. Yang ketiga, menunjukkan atas urutan. Nah. Wallahu a'lam bissawab, naktabi bihadza barakallahu fiik. Tersamar i'rabnya itu harokatnya enggak jelas. Al-fata. Al-fata itu kan antara rofa, nasab dan zirnya kan enggak kelihatan. Tersamar. Khofiya. Al-fata kan bisa rofa, bisa nasab, bisa jer, sama bentuknya. Kalau mau dikatakan dia halnya dari Zaidun, berarti al-fata a mansub dengan fathahnya muqaddarah. Kalau na'at berarti al-fata u. Tapi dhammahnya tidak tampak. Baik. Nakhri bihadza wa. Terus kalau wadau gimana? Di sebagai apa? Nah itu. Ya dia halnya. Nah iya, tapi kan ada keterangan salahnya. In waqa'a bil lafdil ma'rifah uwila bin nakirah. Hukum masalahnya memang nakirah, tapi kalau ada hal ma'rifat maka itu ditakwil ke nakirah. Ya halnya tetap wadau, tapi ditakwilnya ke munfaridan. Ada yang nakirohnya, kita alukan nakiroh. Yang mana? Cak Zaidun wahdau? Ya boleh. Nah, boleh. La ilaha illallah wahdahu. Yang mana? Yang mana? Tauqid yang mana? Ja'a Zaidun. Ya kalau taukat ya rofa. Wahduhu. Wallahu alam. Ya kalau nasab dia dia hal. Nah, qabdul.